Maka sebab itu kita kena faham perbezaan-perbezaan itu disebabkan oleh asas yang apa. Saya balik kepada perbincangan kita ini supaya kita melihat, kita kena faham latar kepada perbezaan di kalangan para ulama. Saya nak ambil yang empat. Imam-imam yang empat. Berapa imam yang empat ni siapa? Siapa imam yang empat? Ha? Dalam fiqh lah, apa siapa? Cuba sebut. Syafi'i. Orang Malaysia kena sebut Syafi'i dulu. Kalau ikut kronologi masa, siapa dulu? Ha? Siapa dulu? Kalau ikut tertib masa, siapa dulu? Takkan Hambali dulu, Hambali last. Abu Hanifah dulu. Abu Hanifah dulu, kemudian? Kemudian Imam Malik. Nu'man bin Thabit, itu pun dikenali dengan Abu Hanifah. Kemudian diikuti dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas. Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Malik bin Anas lain. Imam bagi mazhab Maliki. Kemudian Muhammad bin Idris. Siapa dia? Syafi'i. Ada orang yang kata, saya mazhab Syafi'i. Oh, you, entah ikut Muhammad bin Idris. Tak, tak, tak. Saya mazhab Syafi'i. Tu yang terang menyengit tau. Kelain orang tak sangka tuduh orang bukan Syafi'i. Kita kata, yalah dia Muhammad bin Idris. Tak, tak, tak. Dia Imam Syafi'i. Okay, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian diikuti dengan Ahmad bin Hanbal. Tasalsul zamani. Abu Hanifah dalam empat ni watak-watak mereka juga ada berbeda. Di samping latar mereka juga ada berbeda. Saya nak cerita perbezaan ini. Mereka ini salaf. Abu Hanifah dia Parsi. Sebab itu orang Arab dahulu kebanyakan mereka terkenal dengan puisi, syair. Abu Hanifah tak ada syair. Bukan kerana dia tak pandai bahasa Arab, dia pandai. Sebenarnya Islam ini futuhat yang saya kata. Pembukaan Islam ni hebat. Al-Bukhari juga orang daripada daerah Parsi. Maksudnya daerah itulah Uzbek apa semua ni. At-Tirmizi. Saya pergi ke Uzbek, dia An-Nasafi daripada sana. Ni dalam akidah ni, dalam pembahasan ilmu kalam. Abu Mansur Al-Maturidi di sana. Az-Zamakhsyari, orang sana. Bukan Arab. Zamakhsyari jago, hebat. Di dalam Nahu. Jarullah, Umar Az-Zamakhsyari. Mu'tazilah dia. Tapi, dia tulis Al-Kashaf. Menempatkan nama dia, bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi, jaguh dalam Nahu, menjadi rojokan Arab dan bukan Arab. Dan bahasa Nahu ni dua lah hebat, Sibawaih dan Abu Ali Al-Farisi. Kedua-duanya bukan orang Arab Parsi. Al-Bukhari bukan Arab, An-Nasa'i bukan Arab, Tirmizi bukan Arab, Ibnu Majah bukan Arab. Ha? Muslim pada pendapat yang ramai dia Arab. Ini adalah merupakan Abu Dawud juga bukan Arab. Dan tak pelik Abu Hanifah bukan Arab. Dia sebelum mereka semua. Dia dikatakan pernah melihat Anas bin Malik walaupun tidak ada riwayat dia daripada Anas bin Malik. Dia meriwayatkan daripada Atha bin Rabah, anak murid Ibnu Abbas. Atha bin Rabah adalah orang yang alim di dalam haji. Sebab itu dikatakan Abu Hanifah apabila dia nak cukur rambut dia, nak tahallul, dia pernah buat beberapa kesilapan. Kesilapan itu telah dibetulkan oleh orang yang nak tahlul, nak gunting, nak cukur. Dia kata kat Abu Hanifah, kanan dulu dia berkata. Abu Hanifah hairan, pandai kau, dia kata. Dia kata, aku pernah cukur kepala Abu bin Rabah. Atau adalah mufti haji. Nafi' Maula Ibnu Umar. Abu Hanifah punya ambil daripada dia. Sebenarnya Imam Malik, riwayat daripada Nafi' daripada Abdullah Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah pernah. Al-Sya'bi, Al-Kufi, Abu Hanifah pernah. Ini semua jauh-jauh besar. Dan guru dia yang menyebabkan Abu Hanifah ni seorang pedagang. Saya nak cerita sedikit latar ni, kemudian saya nak cerita latar imam lain, bagaimana mereka berbeza pendapat. Bila dia pedagang, niaga, pergi meniaga pasar. Sehingga Al-Sya'bi pernah menegur dia. Kata, pergi mengaji. Kata, dia suruh pergi mengaji, pergi belajar. Aku tengok kau ada kemampuan ilmu. Dia start belajar. Dia melazimi apa nama Hamad bin Abi Sulaiman, itu guru dia. Sehingga Hamad bin Abi Sulaiman lama dia 17 tahun dia duduk dengan Hamad bin Sulaiman. Sehingga Hamad bin Abi Sulaiman satu hari pergi ziarah orang meninggal, tak ada, dia ganti sat tempat Hamad. Dia try jadi jawab soalan. Masa tu dia rasa macam dia boleh. Walaupun bila dia balik, dia rujuk kepada Hamad. Hamad membetulkan beberapa perkara dan menyokong beberapa pendapat dia. Ini jago-jago orang yang ambil daripada dia juga besar. Jago-jago yang namanya mereka besar. Sulaiman bin Mihran ambil daripadanya. Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf ambil daripada Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ambil daripada ambil daripada Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ambil daripada Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i ambil daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Tengok dia punya rangkaian. Imam Ahmad ambil daripada Syafi'i. Dan Syafi'i ada juga mengambil riwayat daripada Imam Ahmad. Dan Imam Syafi'i mengambil daripada Imam Malik. Sebab tu dalam musnad Imam Ahmad ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Al-Imam Syafi'i, daripada Imam Malik. Daripada Ibn Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Daripada Nabi SAW. Tiga imam duduk dalam satu sanad. Daripada Ahmad ambil daripada Syafi'i, Syafi'i ambil daripada Malik, Malik ambil daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, Ibn Shihab ambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, bapa dia, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasamatul mu'min, ruh mu'min, ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah. Ruh orang mu'min berterbangan, tersangkut di pokok di syurga. Hatta yurji'ahu Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuh, sehingga Allah hantar balik ruh itu pada hari dia dibangkitkan. Seakan-akan soalan tentang ruh orang mukmin. Mudah-mudahan mereka semua termasuk dalam ruh mukmin itu. Memang mereka, kita percaya mereka ruh mukmin itu. Satu sanad, tiga imam. Dia punya rangkaian itu. Dan banyak orang yang meriwayatkan daripada mereka. Dan kita lihat kemudian demikian juga Imam Malik. Imam Malik, Imam Ahli Madinah. Duduk di Madinah. 700 lebih guru-guru dia di Madinah. Orang datang, banyak fadilat dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pergi kepada dia, ambil daripada dia. Dia ambil daripada semua jago-jago yang besar. Imam Syafi'i, ada banyak juga pandangan dia yang sama dengan Imam Malik. Kalau ikut zahirnya, Mazhab Imam Syafi'i itu ada banyak persamaan juga dengan mazhab Malik. Dia patutnya jangan buat mazhab lain lah. Dah mengaji dengan Imam Malik, tok guru dia. Dia kata, Malik mu'allimi wa anhu akhastul ilm. Malik adalah guruku dan daripadanya aku mengambil ilmu. Tapi masa duduk di Madinah, Imam Syafi'i memang nak murid Malik. Kemudian apabila Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, dia mula berjumpa dengan ramai orang. Dia jumpa dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, dia jumpa juga dengan Imam Ahmad pada pemanggilan dia yang kedua. Dia balik ke Madinah, kemudian dia balik ke Baghdad, kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia jumpa anak-anak murid satu orang yang pernah menghantar surat membantah Imam Malik, iaitu Al-Lais bin Sa'ad. Imam Malik pernah hantar surat kepada Al-Lais bin Sa'ad. Kerana Al-Lais, Imam Malik melihat Al-Lais memberikan banyak fatwa-fatwa yang mana berbeda dengan fatwa Malik di Madinah. Imam Malik kata, orang An-Nas taba'un li ahli Madinah. Manusia itu mengikut ahli Madinah. Aku dengar kau bagi fatwa-fatwa yang pelik, yang tidak dikenali oleh orang Madinah. Dia hantar kepada Al-Lais. Imam Malik ni ada satu perkara kat dia, iaitu yang berbeza dengan ulama-ulama yang lain, iaitu dia panggil amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah itu menjadi reference ke, dia Quran dan sunnah, tapi dia antara sukatan di dalam dia menentukan juga hukum hakam agama. Jika dia lihat sesuatu itu tak diamalkan oleh orang Madinah, dia akan mempersoalkan amalan ataupun riwayat itu. Contoh yang paling masyhur yang selalu saya sebut ialah puasa 6. Sebab tu Imam Malik dia tak ada puasa 6 ni. Dalam muwatta' dia tidak menggalakkan puasa 6 ni. Sebab dia tengok ada riwayat puasa 6, tapi dia tengok orang Madinah semua tak puasa. Sebab orang Madinah merupakan anak-anak murid sahabat. Ulama-ulama besar, kalau benar puasa 6 itu memang diamalkan oleh Nabi, tentulah menjadi amalan ulama-ulama besar, anak-anak murid sahabat, anak-anak sahabat ini pun. Tapi Imam Malik kata, aku tak tengok bagaimana aku nak menyokong hadis tu. Bukan dia menolak hadis Nabi, dia rasa ada doubt terhadap rawi. Kalau benar macam kita andai, kalau kena benda tu semua ramai puasa, semua orang puasa, pasal jadi amalan. Imam Malik pada zaman dia dekat dengan zaman Nabi. Tapi dia kata, aku tak tengok orang puasa pun. Kalau dia logiknya Nabi puasa, sahabat-sahabat kan puasa. Lepas tu diwarisi lah semua orang kan puasa. Tapi kau tengok tak ada sahabat puasa, ada hadis puasa 6. Dia doubt hadis ni. Amal ahli Madinah. Ada juga hujahnya. Jiski logiknya kuat juga dalam beberapa hal. Tapi Al-Lais bin Sa'ad menulis, menjawab Imam Malik, memberitahu Imam Malik, sahabat-sahabat telah berpecah, pergi ke banyak tempat. Pada zaman Nabi memang rujukannya Madinah. Tapi hari ini sahabat-sahabat yang membawa ilmu, pergi bawa ilmu ke tempat lain. Madinah bukan lagi rujukan. Hadis dibawa. Kena hujah balik kepada hadis, bukan balik pada tempat. Al-Lais bin Sa'ad, apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan anak-anak murid Lais dan membaca fatwa-fatwa Lais. Dulu dia membaca fatwa Malik. Ini kelebihan Imam Syafi'i, dia baca fatwa Malik. Malik ni ramai orang kata dia madrasah ahlul hadis. Malik sebenarnya bukan madrasah ahlul hadis seperti mana yang kita faham. Malik ni juga banyak idea-idea yang idea dia ijtihad pandangan, terutamalah masalah muamalat. Banyak Napoleon Bonaparte pakai banyak fiqh Malik di dalam perundangan. Tapi Malik, tuan-tuan boleh follow saya kan? Saya pakai cerita ya, pasal tak getah pun tak ada apa. Kan? Tapi saya nak cerita Malik, Imam Syafi'i apabila umur dia 10 tahun, dia menghafal muwatta'. Sengah orang kata Imam Syafi'i 7 tahun dah kelak. Saya, come on lah. Dia alim, dia soleh, dia tanpa kita pertikaikan. Tapi bukanlah maksud keluar fatwa tu fatwa seperti mana dia telah besar. Perkara-perkara yang kecil mungkin pada beberapa belas tahun usianya, dia memberikan pandangan. Ha? Kita janganlah, kadang-kadang kita, kadang-kadang orang suka exaggerate ni, luar daripada kemampuan imam itu sendiri. Imam itu memang hebat. 10 tahun dia menghafal Muwatta. Dia datang, dia belajar dengan Imam Malik, dia mengetahui banyak hadis. Saya nak sebut rangkaian mereka. Muhammad, kita tahu Imam Abu Hanifah tadi, dia antara murid dia ialah Abu Yusuf. Apabila Abu Yusuf tak ada, siapa tengok di Perlis, di Perlis ada kita bincang tentang gantang Madinah. Kan? Sa' al-Madini. Sa' al-Madinah. Apa? Gantang Madinah. Imam Abu Hanifah, dia di Baghdad. Dia di Iraq. Dia di Iraq. Abu Hanifah ni dia di Iraq. Di Iraq. Kemudian Iraq itu berkembang. Dia telah bagi fatwa tentang gantang ni. Gantang dia 8 rotul. Lebih besar daripada gantang Nabi. Tapi dia bukan nak challenge Nabi. Dia kiraan yang dia buat. Jangan main. Abu Hanifah saya beritahu dia saudagar. Sebelum dia jadi imam, dia berniaga. Sebab tu fatwa-fatwa Abu Hanifah di dalam muamalat banyak yang kongkurun dengan kehidupan moden. Sebab dia orang yang praktis, orang di medan. Walaupun Malik juga ada banyak pandangan-pandangan yang bagus tentang muamalat. Tapi apabila Imam Abu Hanifah tidak ada, anak murid dia yang paling kanan, dua jaguh dalam mazhab Hanafi ni, Abu Hanifah yang paling tinggi, the boss, kemudian dua kapit dia yang paling besar ialah Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Al-Syaibani. Abu Yusuf itu apabila dia pergi ke Madinah, dia tengok di Madinah orang tunjuk kat dia gantang Madinah. Saya cerita tentang Imam Malik. Bila tunjuk kepada dia gantang Madinah, dia kata ini gantang Madinah tak sama dengan gantang Baghdad. Dia kata, dia tanya apa hujah kamu? Hujahnya besok tunggu. Dia orang bawa mari 50 orang anak-anak sahabat, anak cucu sahabat. Setiap orang bawa satu gantang. Gantang rumah mereka. Mai tunjuk, ni gantang tok nenek kami sejak zaman Nabi. Dia tengok, semua lebih kurang sama. Gantang tu. Dia 5.3 ratal. 5.3. Dia 8. Dia kata, hujah qawiyah, hujah yang kuat. Bukti. Dia mazhab Hanafi. Maka aku tinggalkan pendapat Abu Hanifah, aku pegang kepada gentang Madinah. Itu gentleman. Dia tak kata tak apalah. Memanglah betul pendapat hangpa, tapi aku tok guru ku Hanafi. Ini ahli ilmu. Ini Allah jadikan pada zaman itu. Mereka, saya nak cerita apa? Saya nak cerita hubungan mereka di antara satu sama lain. Dan hubungan yang terbaik, dan kita tengok mazhab itu juga tidak jauh antara satu sama lain, ialah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kerana Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ini rapat antara satu sama lain. Sebab tu kita tengok fiqh mazhab Ahmad ni, fiqh-fiqh ibadat apa semua dengan Syafi'i ni tak jauh. Walaupun orang Malaysia kata Saudi tu Wahabi, tapi sebenarnya dia Hanbali, dia tak jauh sebenarnya. Cumanya Imam Syafi'i tak kunut Imam Syafi'i qunut, Hanafi, Hambali dia tak qunut subuh. Dan dia sirkan basmalah, dan adalah beberapa masalah lagi yang dia berbeza lah, adalah banyak. Orang dia kata perlih tak qunut. Dia berkata siapa tak qunut jadi Wahabi. Kalau kita pergi Pakistan, Pakistan tak qunut. Pergi ke Uzbekistan, tak qunut. Turki tak qunut. Semua ni kawasan Hanafi. Tak bismillah pun pelan, qunut pun dah. Amin pun tak dengar. Ha, tu lagi ya. Kan? Kita tambah neri-neri orang keluar daripada Soviet Rusia, depa tu tak biasa. Kalau kita lah mabit. Amin, kan? Satu masjid pas mayang duk tengok kita. Seperti dia budak ni ni. Ha, dia faham amin tak bunyi. Walaupun dari segi hujah memang kuat, amin tu bunyi. Dalil hadis mengenainya kuat. Tapi itulah amalan dalam mazhab Hanafi. Mereka sirkan amin, mereka tak punya amin tu. Tidak dikuatkan, tidak jaharkan amin itu. Ha? Dan imam-imam ini di kalangan mereka, Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, cuma imam Hanafi, Abu Hanifah ni dia tak dia personally dengan tiga ni macam disconnect sikit, melainkan melalui anak-anak murid dia. Yang tiga ni agak serangkai. Sebab tu orang yang ta'asub, mereka kata Imam Abu Hanifah ni dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Orang-orang yang ta'asub dia kata Imam Abu Hanifah ni tak berani, Imam Syafi'i tu tak berani lahir, tunggu Imam Abu Hanifah meninggal dulu. Punya ta'asub. Kerana Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijrah, tahun yang sama. Dan geng yang fanatik Imam Syafi'i pula kata Imam Abu Hanifah dengar Imam Syafi'i lahir terus mati. Dia ni wilayah yang berbeda-beda. Tapi seorang meninggal, Allah lahirkan seorang lagi. 179 hari meninggalnya Imam Malik Hijrah, tahun yang sama bermulanya Imam Ahmad mengembara menuntut hadis. Allah berkati zaman itu dengan jago-jago yang besar. Imam Syafi'i, saya nak sebut apa? Dia sebut Imam Malik, Malik muallimi, Malik itu guruku. Wa anhu akhastul ilm, daripadanya aku ambil ilmu. Tapi tuan-tuan tengok, ada masalah Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Malik. Beda sangat. Saya selalu sebut satu contoh yang jelas, bismillah dalam Fatihah masa sembahyang. Kalau dalam Hanafi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pergi kepala nama lah. Imam Syafi'i, dia tak. Dia kena jaharkan bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Ahmad, Hanbali, bismillah wajib dibaca, tapi sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Malik, bismillah makruh dibaca. Kan lain tu. Imam Syafi'i kata tak sah tak baca. Imam Malik kata makruh baca. Beza banyak tu. Kalau ikut logik budak-budak mengguli, kalau ikut logik orang yang lemah akalnya, dia akan kata, oh, Imam Syafi'i nak kata semayang Imam Malik tak sah lah. Kan? Ni cerita budak-budak baru mengaji mazhab ni, nak berkelahi pasal mazhab. Imam Malik kata, Malik muallimi guruku wa'anhu akhastul ilm. Tapi pendapat dia, bismillah wajib. Kalau tak baca bismillah, tak sah salat. Tapi orang tak pernah tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ni Muhammad bin Idris, ya imam, sembahyang Imam Malik tak sah? Kalau tanya, tentulah Imam Syafi'i kata sah. Kata itu mazhab Malik. Tapi bayangkan kalau Imam Syafi'i sir baca pelan, baca kuat, baca juga. Ini tak perlu baca. Yang ni pula tak baca tak sah. Tapi yang tu adalah guru pada yang ini. Orang tak pernah kata ini jenis anak murid tak mengenang tok guru, cuba nak menyalahkan semayang tok guru dia. Sebab ini dunia ilmu. Dia pergi ke Mesir, dia jumpa anak murid Lais, dia baca fatwa Lais, dia hormati Malik, tapi dia kata walaisu afqah min Malik, dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Imam Malik kata satu dua kali susuan jadi anak susuan. Dalam hadis Aisyah 5 kali susuan. Imam Malik ada pandangan dan hujah dia sendiri. Al-Lais bin Sa'ad, pandangan dia lagi tak menyusu di dada ibu tidak dikira susuan. Maksudnya kalau orang ambil perah susu kemudian bagi budak tu minum, tak kira. Dia tak ada umumah, kerana susuan itu mesti ada kasih sayang ibu itu. Apabila dia pernah menghisap susu di dada, daripada buah dada ibunya, ibu lelaki. Fatwa Lais bin Sa'ad ini yang dicadangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk digunakan bagi tabung susuan. Supaya tak timbul soal anak susuan ataupun tidak. Kita diperleh, kita ambil langkah yang lain, kita kata jangan bagi campur susu, atau kita kata bagi label susu supaya dia 4 kali, dia tak jadi 5 kali. Sebahagian negeri, oh susah. Janganlah buat tabung susuan, sekali jadi anak susuan habis. Budak-budak yang tak ada susu ibu tu, dia jadi penyakit macam-macam, dia tak kira. Duduk kira, tak boleh. Itu lagi sempit lah. Tapi saya nak tunjuk khazanah kepada perbezaan pendapat di kalangan sarjana. Ini satu diskusi ilmiah yang berat, tetapi ia penting untuk dipahami dalam dunia kesarjanaan.